Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah inayah serta nikmat dari Allah, kita dimudahkan untuk berkumpul di dalam masjid-masjid ini guna menunaikan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Kita tunaikan dalam masjid ini salat 5 waktu, kita menunaikannya secara berjamaah, yang ini merupakan di antara salah satu dari pondasi, rukun dan asas agama Islam. Sebagaimana yang maklum, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bayti wa sawmi ramadhan. Hadith yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, muttafaqun alaih, di antara pondasi atau rukun-rukun Islam adalah iqamatus salah, menegakkan salat. Dan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang perintah ini, perintah salat al-fariidhah yang diwajibkan kepada umat manusia, terkhusus di sini adalah umat al-ijabiyah, umat yang telah menerima seruan dakwah Nabi Muhammad SAW, umat al-Islam. Mereka diwajibkan untuk menegakkan salat 5 waktu dengan waktu-waktunya yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan ini rukun hukumnya. Barang siapa yang meninggalkannya juhdan wa ta'ammudan wa istingkaran, meninggalkannya secara juhud, membencinya, atau karena istingkar, mengingkarinya, dan sengaja, dia telah keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam, gugur Islamnya. Ya. Barang siapa meninggalkannya dengan karena ini tadi sebab, ada pun karena meninggalkannya disebabkan oleh malas-malasan dan ini semisalnya, ya. Di sini diantara para ulama ada yang mengkafirkan, dan diantara ulama yang lain ada yang menyebutkan dia terjatuh dalam dosa-dosa yang sangat besar, yang sangat besar. Bahkan sebagiannya menyebutkan dosa ini melebihi besar dari dosa al-qatl waz-zina. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat memurkai orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dimudahkan untuk selalu istiqamah, muwadhabah, istimrar, berkesinambungan, terjaga dalam ibadah ini, ibadah salat 5 waktu. Kita tunaikan di dalam masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam atau di atas muka bumi ini. Dan ini pun hukumnya wajib. Hudur salat jamaah wajibun illa li'udrin. Hadir di dalam salat jamaah ini wajib kecuali bagi yang memiliki udzur. Bagi yang memiliki udzur. Dan khitab ya. Yang dimaksud dalam kewajiban ini yaitu bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki. Tentunya dengan syarat dia tidak melakukan safar. Dia seorang laki-laki yang baligh, kemudian aqil, kemudian mukim. Kemudian mukim. Ya, seorang laki-laki baligh, berakal, kemudian dia tidak safar. Ya, empat kriteria ini wajib baginya untuk salat jamaah. Kecuali udzur. Ya, di antara udzur adalah al-marid, kemudian musafir juga termasuk, atau adzar yang lainnya. Udzur yang menyebabkan seseorang tidak diwajibkan untuk salat jamaah, ataupun juga dimasukkan di sini di antara udzur adalah nuzul matar, turunnya hujan. Nuzul matar, turunnya hujan. Atau ketika ada peristiwa-peristiwa yang di sana dikhawatirkan dapat merenggut ya, atau mengganggu jiwa-jiwa kita. Semisal ada keributan atau yang semisalnya. Ya, perang juga termasuk udzur dari salat al-jamaah fil masjid. Baik. Kita akan lanjutkan kembali dari pelajaran kita pada kitab Ahkamul Wudu wa Nawaqidu min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang terakhir kita telah menyelesaikan dari bab apa yang terakhir? Ada yang ingat? Ahsantum. Takhlilul asabi', menyala-nyala jari jemari ketika berwudu. Pendapat yang rajih dari permasalahan ini apa hukumnya? Wajib. Ada yang berpendapat wajib. Ada. Ya, ada dua qaul di sini. Ada tiga qaul. Yang pertama menyebutkan hukumnya mustahabbah, ya, menyala jari jemari ketika mencuci tangan, kemudian menyala jari jemari kaki ketika mencuci kaki. Di sini ada tiga qaul, tiga pendapat. Yang pertama menyatakan hukumnya mustahab. Yang kedua menyatakan wajib. Ya, pada semua jari jemari. Yang ketiga menyatakan wajib pada jari jemari tangan saja, tidak jari jemari kaki. Dan yang rajih pendapatnya ya, yang menyebutkan di sini di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya pendapat yang rajih adalah wujub ala al wujub ya. Namun kemarin ada sedikit penjelasan yang kita simpulkan bahwasanya ya, dalam permasalahan ini ada khilaf dan yang masyhur di kalangan para ulama bahwa tahlil ashabi ini hukumnya sunnah ya. Kecuali apa? Kecuali ketika kita meyakini ya, kita yakin ya, air tersebut tidak masuk ke dalam jari sela-sela jari jemari tersebut. Baru dalam keadaan ini hukumnya wajib. Ya. Namun apabila kita sudah yakin air tersebut masuk sudah, maka hukumnya mustahabbah sunnah. Ya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan sharif dari wujub, dalil yang memalingkan dari hukum yang wajib ini tadi ya, jika air tersebut sudah diyakini melewati jari jemari kita maka hukumnya mustahabbah. Adapun jika yakin kita belum melewatinya hukumnya wajib. Karena apa tadi? Al-ghayah ya, al-ghayah min takhlilil asabi' hiya isalul ma'. Tujuan utama dari menyela jari jemari ini adalah sampai atau masuknya air tersebut ke anggota basuhan. Itu tujuannya. Kalau tujuannya tercapai tanpa di sela jari jemari tersebut, maka selesai sudah. Namun apabila belum tercapai, maka harus dicapaikan, ya, harus diamalkan. Ya. Ini kita nukilkan kemarin dari kalamnya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, kemudian juga disebutkan dari Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau bahkan menyebutkan di situ, wa takhlilul asabi' sunnatun fil wudu', ya, ma'a wusulil ma', ya. Nah, takhlil ini hukumnya sunnah ketika airnya telah tersampaikan di anggota basuhan. Nah, kemudian kata beliau, fa in dhammat al-asabi' ba'daha ila ba'd bihaitsu la yasilu al-ma' ila batiniha illa bitakhlil fa hina idin yajibu dzalik. Ketika tangan-tangan kita ini, ya, lengket satu dengan yang lainnya, lengket dengan berbagai sebab, karena mungkin tangannya gemuk, ya, besar, atau yang semisalnya, atau karena mungkin di situ ada luka, kalau luka mungkin odor, ya, atau hal-hal yang lainnya, ketika bekas apalah, kena lem mungkin, ya, kita harus buka ini. Kalau kita biarkan seperti ini tidak lewat airnya, maka seperti ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk di sela jari jemari tersebut. Taib. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala al-musannif hafizahullah taala babu tartibi fil wudu. Bab tertib di dalam wudu. Apa yang dimaksud dengan tertib? Tertib yaitu berurutan dari satu anggota ke anggota berikutnya, berurutan sesuai dengan nas dan dalil. Tidak boleh, ya, kita lompati. Ya, kita sudah selesai dari membahas wudu semuanya. Nah, dan kita sudah membahas secara urut satu demi satu, ya. Nah, di dalam bab ini akan membahas tentang hukumnya tertib berurutan di dalam membasuh anggota wudu. Membasuh wajah, setelahnya apa? Apa? Kedua tangan. Setelahnya lagi mengusap rambut kepala dan telinga. Kemudian setelahnya lagi membasuh kedua kaki. Nah, urutan ini ada hukumnya. Ya, ada hukumnya. Bagaimana hukumnya ketika didahulukan tangan dulu, kemudian wajah setelahnya, atau kaki dulu di awal, kemudian wajah di akhir, dibalik. Kita akan bahas dalam permasalahan ini. Baik. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya, ini dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perintah bagi orang-orang yang beriman ketika mereka hendak menegakkan salat, maka ya, mereka berwudu dengan urutan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Faghsilu, basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai di siku-siku. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai di mata kaki. Ini dalil dari ayat. Baik. Kemudian yang berikutnya dari hadis. Qala wa an Humran maula Utsman radhiyallahu taala anhu annahu ra'a Utsman radhiyallahu taala anhu da'a bi wudu'in fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma 3 marrat. Bahwasanya Humran, ya, beliau melihat Utsman radhiyallahu taala anhu dibawakan olehnya air wudu. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu memasukkan kedua tangannya di dalam bejana dan membasuhnya sebanyak 3 kali telapak tangannya. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian memasukkan tangan kanannya di dalam air wudu. Ya, di situ perhatikan ya dalam kitab harokatnya untuk dalam hadis ini ya dengan fathah wawnya. Thumma adkhala yaminahu fil wudu, bukan dengan dhammah, fil wudu, salah. Karena apa? Karena wudu ini merupakan perbuatan. Kalau wudu ini adalah alat yang digunakan untuk berwudu, yaitu air. Ya. Jadi kalau kita artikan thumma adkhala yaminahu fil wudu, kemudian masukkan tangan kanannya ke dalam wudu, kan salah. Salah maknanya. Salah faham. Ya. Yang betul adalah fil wudu. Dia masukkan tangan kanannya ke dalam air wudu. Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau bertamadmad, berkumur-kumur. Nah, mengambil air, berkumur-kumur, kemudian istinshaq, istinthar. Thumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh kedua wajahnya sebanyak 3 basuhan. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku-siku sebanyak 3 basuhan. Thumma masaha bi ra'sih. Kemudian beliau mengusap rambutnya. Thumma ghassala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sebanyak 3 basuhan. Thumma qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddha' nahwa wudhu'i hadha. Ya, aku telah melihat. Kemudian beliau berkata setelah itu, ya, menyampaikan kepada para sahabat dan hadirin yang ada ketika itu, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku perbuat ini. Ya, sama, plek, sama. Artinya beliau mencontohkan apa yang telah diperbuat oleh, mengkaifiahkan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di sini menukilkan hadis, wa qala man tawaddaa nahwa wudu'i hadza summa shalla ra'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yaitu wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla ra'atain, kemudian dia menegakkan salat 2 rakaat. Ya. Nah, tidak batal. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yaitu dosa-dosa as-shaghair, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa al-kabair yahtaju ila taubah, taubatul khas. Ya, karena dosa-dosa besar harus diberi taubat khusus. Adapun dosa-dosa kecil bisa digugurkan dengan amal-amal yang kita perbuat, ibadah-ibadah yang kita amalkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ya, dari hadis ini kita bisa melihat urutan tertib al-wudu. Tertib urutan dalam basuhan wudu, di mana Utsman mulai dari ini, kemudian setelahnya ini, dan sampai selesai dengan urutan. Ya, dengan urutan. وعن المكدام ابن معد كرب الكندي رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. Nah, ya, ini kita simpulkan saja hadisnya. Rawahu Abu Dawud wa fi sanadihi Abdurrahman ibn Maisarah al-Hadrami qala ibn al-Qittan fihi majhul, ya ini majhul hal, ya majhul hal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Abdurrahman ibn Maisarah al-Hadrami, ya qala ibn al-Qittan, ini seorang pengkritik hadis, semisal dengan Ibnu Ma'in. Nah, beliau berkata bahwasanya perawi ini majhul, tidak diketahui keadaannya, al-hal, majhul hal. Jadi kesimpulannya hadisnya ini hadisnya dhaif. Ya. Di situ kita perhatikan dalam hadis ini menyelisihi dari apa yang disebutkan oleh hadisnya Utsman. Ya, itu misalnya di kitab. Nah, didatangkan kepada Rasulullah air wudu, kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. lalu membasuh wajahnya 3 kali, kemudian tangannya 3 kali, kemudian beliau berkumur-kumur. Nah, kebalik kan? Kebalik nggak? Kebalik. Baru setelah itu beliau apa? Mengusap rambutnya. Kebalik lagi. Harusnya berkumur-kumur di awal, sebagaimana hadis Utsman. Ya, di awal. Tapi di sini kebalik. Namun hadis ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Nah, nanti kita akan baca kesimpulannya di masalah madzhab yang disebutkan oleh musannif dari para ulama tentang hukum tertib, hukum berurutan dalam al-wudu. Taib, mas'alatun, permasalahan madzhabul ulama fi tertib. Pendapat-pendapat para ulama di dalam tertib, dalam urutan basuhan anggota wudu. Al-madzhabul awal, pendapat yang pertama, wajibu tertibi fil wudu. Yang pertama mereka mengatakan hukumnya wajib tertib di dalam wudu. Wa hadha madhhab Utsman wa Ibnu Abbas wa riwayah an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum wa bihi qala Qatadah wa Abu Thawr wa Syafi'i wa Ishaq ibn Rahowi wa huwa al-mashhur an Ahmad. Daliluhum al-ayah wa fiha. Naam. Ini pendapatnya sekian banyak para sahabat dan para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib tertib di dalam wudu. Enggak boleh kebolak-balik. Ya, enggak boleh kebolak-balik. Wa fiha dzikr mamsuh baina maghsulaini. Naam. Di dalam dalil-dalil tersebut yaitu ayat dan hadis Utsman terdapat penyebutan atau penjelasan anggota yang dibasuh di antara keduanya. Ya, dalam artian anggota ini setelahnya ini, anggota ini setelahnya ini. Ya. Nah, ada penjelasannya. Artinya disebutkan. Ya, disebutkan. Wa 'adatul Arab annaha tudzkaru asya'a mutanajisatan atau mutajanisatan. Naam. Wa ghairu mutajanisatin 'ala nasqin. Dan adatnya, ya, orang-orang Arab, mereka menyebutkan sesuatu yang berjenis dan juga yang tidak berjenis ini secara berurutan. Ya, secara berurutan dalam artian ketika mereka menyebutkan sesuatu secara berurutan, itu berarti di situ maksudnya adalah ya wajib. Maksudnya adalah harus seperti itu urutannya. Ketika mereka menyebutkan sesuatu yang ya, setelahnya ini, summa. Nah, sekian banyak ini dan ini, ya, semuanya adalah urutannya. Ini adatnya mereka. Ya, adatnya mereka. Taib. Kemudian pendapat yang kedua, al-madhhabu tsani yustahabu tertib. Hukumnya mustahabbah, sunnah. At-tertib, pendapat yang kedua. Wa hadha madhhabu aktsarul ulama. Ini pendapatnya kebanyakan dari para ulama. Hakahu al-Baghawi. Daliluhum hadithul Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi wa laysa fihi tartib fi ghusli a'dha'il wudu. Mereka berdalil dengan hadith yang dhaif, ya, dari sahabat al-Miqdam ibn Ma'di Karib, yang di mana dalamnya tidak disebutkan urutan untuk membasuh anggota-anggota wudu. Ya, urutan untuk membasuh anggota-anggota wudu. Taib, mana yang rajih? Mana yang kuat dari kedua pendapat ini? Qala ar-rajih al-madhhabul awwal. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwasanya hukumnya wajib untuk ditartib. Taib. Fi ma yabdu li umur, dikarenakan beberapa alasan. Awalan, ini akan sebutkan alasannya sehingga kita menyatakan pendapat yang kedua ini marjuh, lemah. Pendapat yang pertama rajih, lebih kuat. Awalan hadithu ibni Ma'di Karibin dhaif. Hadith yang telah kita sebutkan tadi, ya, ini dhaif, lemah. Fi sanadihi Abdurrahman ibni Maisarah majhul. Falam yasih hadithun fi adami tertib. Ya, hadithnya dhaif, lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, sehingga kita mengatakan hukumnya mustahabbah. Kalau seandainya sahih, kita bisa mengambil kesimpulan ini hukumnya mustahabbah, tidak wajib, tidak wajib. Namun hadisnya dhaif sehingga kembali ke awal. Thaniyan anna dhikra al-mamsuh baina maghsulain dalil ala mura'at at-tartib. Nah, ini juga. Alasan yang kedua, ya, penyebutan anggota-anggota yang dibasuh secara tadi berurutan tadi ini merupakan ya dalil hukum apa, wajibnya untuk atau harusnya tertib. Wa illa kana syai' al-mamsu' akhar ma yuzkar. Kalau tidak seperti itu ya, maka akan dibalikkan. Nah, li'anna al-'araba tuzkar awwalan al-mutajanis tsumma ba'daha ghairu mutajanis ma'aha. Ya, sama dengan yang telah disebutkan di awal tadi. Tsalitsan, yang ketiga, alasan yang ketiga, muwadhabatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi tartibi wudhu'ih wa kullu man wasafahu aw wa kullu man wasafa wudhu'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, muwadhabah, istimrar, ya, berkesinambungan. Amalan yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu adalah tertib. Adalah tertib. Tidak pernah beliau membolak-baliknya. Karena apa? Pertama, sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Allah merintahkan secara berurutan dengan nas siap seperti itu. Membasuh wajah seterusnya sampai membasuh kaki. Nah, dan Nabi SAW mempraktekannya dengan yang semisalnya. Dan juga wa kullu man wasafa wudhu'ahu sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap sahabat yang membawakan kaifiyah, susunan tata cara wudhu kepada kita, semuanya pun sama, membawanya dengan tertib, dengan urutan. Ini alasan yang ketiga yang menguatkan pendapatnya wajib untuk tertib fil wudu. Rabi'an wa qawluhu fi akhir hadis Utsman man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Wudu'uhu murattabun wa lam ya'ti ma yuqawimuhu hadis sahih fil mas'alah. Nah, dalam hadis Utsman disebutkan, barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini. Wudunya seperti apa? Murattab. Tersusun urutannya. Ya, tidak ada hadis yang menyelisihnya yang sahih dalam permasalahan ini. Hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Tapi di sini kita nukilkan yang tadi pendapatnya para ulama yang disebutkan tadi dalam mazhab yang awal, mazhab yang pertama. Anda bisa lihat di situ ada beberapa sahabat dan juga ada beberapa mutaqaddimin yang disebutkan. Kemudian ada penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ya, beliau termasuk mu'asirin yang merajihkan bahwasanya tertib itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan beliau memberikan tafsil. Ya, memberikan tafsil. Tertib ini wajib ketika apa? Ma'adzikr wa ma'adzikr wa ta'ammud. Nah, ya, wajib ketika dia teringat dan ya, dalam keadaan dia sadar. Wa amma idza kana nasiyan aw jahilan fala syai' alaihi. Adapun ketika dia lupa ya, maka tidak mengapa. Lupa artinya tidak perlu dia harus mengulanginya. Ketika lupa ya, ketika lupa. Contoh wudu sudah, basuh wajah. Kemudian langsung mengusap rambut, membasuh tangan, membasuh kaki, jalan, sholat sudah. Ketika sholat biasanya ingat yang macam-macam kalau sholat biasanya. Syaitan masuk ketika sholat mengganggu kaum muslimin yang sholat, masuk mengganggu mereka, mengingatkan wadzkur kada, wadzkur kada, wadzkur fulan, wadzkur fulan, ingatkan ini, ingat itu, ingatlah fulan, wah ingat semua, di memorinya terputar semua kalau pas lagi sholat. Apalagi di luar sholat blank, sama sekali gak inget. Pas sholat teringat, kayaknya tadi wudhunya duluan membasuh rambut. Waduh, batal nih. Enggak perlu dia mengulanginya. Ya, walaupun ini hukumnya wajib, tapi bagi yang teringat, bagi yang sengaja. Kalau dia sengaja, dia berdosa. Dia berdosa. Karena menyelisih dari ya, apa yang telah Allah sebutkan, dan juga menyelisih dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak sengaja, ya tidak mengapa, fala syai' alaihi. disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Dan beliau menjelaskan tentang kewajibannya tertib ini, ya, dalam kitabnya Syarhul Mumti. Beliau menyebutkan hadhil jumlah, ya, ketika menjelaskan tentang ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6, hadhil jumlah waqa'at jawaban li syart. Jumlah, ya, dalam ayat 6. Faghsilu, ya, jumlah yang maksudnya faghsilu wujuhakum sampai di akhir ini, ini terletak setelah 6 asyart, ya, jawaban li syart. Syartnya mana? Syartnya idza. Idza ini adalah syarat. Ya, dan setiap kalimat datangnya setelah idza, dia memerlukan jawab syarat. Ya, harus ada jawabannya. Ini jawabannya ini. Faghsilu sampai di akhir ayat. Ada fa-nya, fa syartiyah. Kemudian sampai di akhir ayat. Ini jawabannya. Kata beliau, "Wa ma kana jawaban li syart fa innahu yakunu murattaban hasba wuqu'i al-jawab." Ya. Setiap jawaban untuk syarat, untuk idza ini, maka dia yakun murattaban. Dia pasti dalam bentuk urutan. Hasba wuqu'il jawab. Sesuai dengan jawabannya. Jadi artinya urutan, satu demi satu berurut. Ya, itu sudah lazimnya. Lazimnya ketika datang jawab dari syarat seperti itu. Ya, ini pelajaran ini, syarat wa jawab bisa dikembalikan ke ilmu nahwu. Ya. Anda bisa lihat kembali buku-buku nahwu, penjelasan tentang syarat. Nah. Kemudian walianna Allah dzakaraha murattabah. Nah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara murattab. Ya, tadi ini urutannya seperti ini. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda bima bada Allah bih. Dan Nabi sallallahu telah bersabda dalam ini hadis ini disebutkan dalam mauqif haj ketika beliau berhaji, beliau menyebutkan ibda bima bada Allah bih. Mulailah dengan apa yang telah Allah mulainya. Ya, mulailah dengan amalan yang telah Allah sebutkan dengan pemulaiannya. Ya. Nah, waktu itu ketika tawaf atau sa'i, ya. Beliau menyebutkan hadis ini. Nah, namun al-ibrah bi umumil lafaz. Ibrah itu secara umum lafadznya, bukan karena sebab kejadiannya. Jadi ini pun bisa jadikan dalil. Ya, maka mulailah dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala memulainya. Ya, kita mulai dari sini secara berurutan. Wa kadzalika fa inna jami'a al-wasifina li wudhu'ihi sallallahu alaihi wasallam ma dzakaruhu illa murattaba. Dan juga kata beliau menjelaskan seluruh para sahabat yang menyebutkan kaifiyah, sifat, tuntunan wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruhnya mereka menyebutkannya dalam keadaan murattab, secara tertib, berurutan. Ini yang menjelaskan tentang kewajiban tertib. Jadi kesimpulannya, tertib hukumnya wajib bagi yang zikir, bagi yang teringat, dan juga ya, nah, ketika dia tidak menyengaja. Adapun ketika dia menyengaja meninggalkannya, dia berdosa. Namun ketika dalam keadaan dia lupa, fala syai' alaih, dia tidak mengulang wudunya. Dia tidak mengulang wudunya. Bisa dipahami, ya? Nah. Kita lanjutkan atau cukup? Requestnya, nunggu request. Hawanya hawa daurah. Ini sebenarnya bab sebelahnya, bab setelahnya agak panjang. Ya, labas insyaallah. Kita cukupkan sekian insyaallah. Bab setelahnya agak panjang. Nanti kita baca di pertemuan selanjutnya. Naam. Ya, fadal. Ya. Naam. Tidak basah. Kembali ke tangan yang sebelumnya. Karena kan kemarin sudah kita bahas yang di pembahasan isbaghul wudu. Ya. Nah, menyempurnakan hukum menyempurnakan wudu, basuhan anggota wudu, hukumnya apa? Hukumnya yang rajih wajib. Hukumnya rajih wajib. Jadi harus sempurna wudu kita. Kalau belum sempurna, berarti belum terhitung basuhan tersebut telah selesai. Ya, contoh tadi sampean wudu berapa? 3 kali. Kok 3 kali biasanya sih sudah kena. Tapi wallah alam ya, mungkin yang pertama sudah enggak kena. Yang kedua nah, yang terlipat ya. Ya, al-yakin la yazulu bisak. Mana yang yakin tidak akan menghilangkan keraguan. Antum yakin yang mana? Ketika yakin belum terbasuh, dibasuh. Ketika yakin oh ini cuman sudah kering karena baju. Ya sudah. Lanjut. Lanjut fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak perlu kita cari detailnya, diteliti dulu basah atau belum, enggak perlu. Dalam artian tadi, ketika kita yakin ya, yakin. Kalau kita ragu kan ragu tadi, dalam kan ragu, udah basah atau belum. Tapi kita punya yakin kan? Yakinnya ini kayaknya udah kena tadi, udah 3 kali udah putar-putar tangannya seperti ini. Nah, maka sudah lanjutkan. Lanjutkan. Wallahu taala alam, pas adzan juga. Ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.